Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Bugis Sidrap yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga al-akh Bapak Gamal, semoga Allah taala melimpahkan karunia rahmat dan barokah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini menjelang siang melainkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Pak Gamal dalam rangka silaturahim sekaligus talabul ilmi keluarga besar Bugis Sidrap. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju ke majelis ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Bugis Sidrap rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini untuk yang pertama kalinya saya berada di kediaman Bapak Gamal, terutama di keluarga besar Bugis Sidrap. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Adapun tema atau topik yang akan kami angkat ke permukaan pada pagi hari ini adalah kami beri judul Hakikat Silaturrahim. Jadi tema kajian kita pada pagi hari ini kami beri judul Hakikat Silaturrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agar kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka supaya kajian kita mudah dipahami, saya bagi materi kajian pagi hari ini 5 pembahasan. Tema besarnya tetap, judul besarnya tetap, hakikat silaturahim. Saya bagi menjadi 5 poin agar tidak melebar kemana-mana, supaya belajarnya gampang, urut, tersistematis. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang definisi silaturahim. Apa sih silaturahim itu? Karena masih banyak di antara kita yang susah membedakan antara silaturahmi dengan silaturahim. Itu sama ataukah beda? Makanya nanti kita akan bahas yang pertama itu, definisi silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membahas hukum silaturahim. Apa hukumnya menjalin silaturahim itu? Hukumnya wajib ataukah sunnah? Nah, itu nanti saya sampaikan di materi yang nomor 2. Materi yang ketiga adalah keutamaan orang yang suka menjalin silaturahim. Apa keutamaannya? Orang itu ndak kepaten obor, kata orang Jawa. Apa keutamaannya? Orang itu suka nyambung silaturahim. Dari rumah ke rumah, pindah rumah ke satu, pindah ke rumah yang lain. Ini pengajian Bugis Sidrap ini sebulan berapa kali, Pak? 2 bulan sekali. Loh, apalagi 2 bulan sekali berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Lah, itu apa keutamaannya? Nah, itu nanti kita akan masuk di materi nomor 3 itu nanti. Yang nomor 4 sekarang, nomor 4. Pembicaraan kita tingkatkan yang nomor 4. Apa itu? Dalil-dalil haramnya memutus silaturahim. Mana dalilnya? Hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Orang yang memutus kekeluargaan, memutus silaturahim. Itu nanti materi nomor 4. Yang terakhir, yang kelima, ya, yang akan kami sampaikan nanti adalah yang kelima, tips kiat-kiat. Nah, ini tips kiat-kiat bersilaturahim sesuai sunnah. Bagaimana silaturahim mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dulu yang pertama, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat 5 poin yang akan kami sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, definisi silaturahim. Apa definisinya? Pak, Bu, saya minta maaf, masih banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka sulit membedakan silaturahmi sama silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahmi itu ya silaturahim, Pak Ustaz. Silaturahim itu ya silaturahmi, dibolak-balik ya sama. Enggak. Saya lebih memilih pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama. Apa itu? Nih, saya nukilkan pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di dalam kitab Fathul Bari, di juz yang ke-10, halamannya 505. Dalam kitab Fathul Bari, di juz yang ke-10, maaf, 508 halamannya. Ternyata kata beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jika silaturahim atau silaturahmi itu ditulis di papan, kita tulis, jika roknya itu di fathah, rok, haknya itu di kasrah, hi, mimnya yang dimatikan di sukun, rahim, silaturahim, itu maknanya menjalin hubungan yang ada kaitannya dengan nasab, garis keturunan. Entah itu karena sebab garis keturunan, entah karena sebab apa itu, ikatan perkawinan, pernikahan, atau mungkin karena sebab persusuan. Jadi kalau misalnya antar besan itu ya silaturahim. Silaturahim menantu dengan menantu, mertua dengan menantu, silaturahim. Seperti yang ada di majelis ini, saya yakin karena ini berada pada komunitas Bugis Sidrap, maka saya yakin ini semua silaturahim semuanya ini. Ya, karena masih ada, entah itu karena garis nasab, garis keturunan, atau mungkin karena sebab pernikahan atau perkawinan. Bisa jadi. Maka berarti semuanya ini silaturahim. Cuma dengan saya toh enggak. Panjenengan bapak-bapak ibu-ibu dengan saya enggak. Saya dengan Anda tidak masuk dalam nasab garis keturunan. Bin bintinya sudah beda. Lalu kemudian masuk perkawinan, ya keluarga saya juga enggak ada yang menikah dengan Bugis Sidrat juga ya. Berarti saya dengan bapak ibu ini bukan silaturahim. Lah terus Ustaz, kalau yang satunya, nah ini beda. Kalau ra-nya itu di fathah, ra. Ha-nya itu di sukun, ra. Ya. Mim-nya yang di kasrah, mi. Silaturahmi. Nah itu yang sering kita dengarkan silaturahmi, silaturahmi. Itu artinya menjalin hubungan yang tidak ada kaitannya dengan nasab. Berarti saya dengan bapak ibu ini silaturahmi. Kalau bapak-bapak dengan ibu-ibu silaturahim. Bisa dipahami kira-kira ya perbedaannya ya. Insya Allah dari sini bapak ibu jelas bisa membedakan silaturahim dengan silaturahmi. Baik, sekarang kita tingkatkan pembicaraan kita yang nomor dua. Apa nomor dua? Hukum silaturahim. Apa hukumnya? Ternyata bapak ibu hukumnya silaturahim ini adalah fardu, wajib. Fardu. Mungkin bapak ibu dalam hati bertanya, Ustadz fardu itu kan ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Silaturahim itu fardu ain atau fardu kifayah? Maka silaturahim itu hukumnya fardu ain. Ain. Lo berarti seperti sholat lima waktu. Ya, seperti sholat lima waktu, fardu ain. Berarti kalau tidak melakukan dosa. Ya, dosa. Lo dalilnya di mana? Silaturahim itu kalau fardu ain. Mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Hurairah. Al-Qur'annya dibuka Al-Qur'annya surat nomor 4 An-Nisa. Kita dengarkan muratalnya. Allah berfirman surat An-Nisa surat nomor 4 ayatnya ayat 1. Kita dengarkan muratalnya ya. Siap dibacakan terjemahannya. Allah berfirman An-Nisa ayat 1. Yang menunjukkan silaturahim itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain, mutlak, gak boleh ditinggal. Dalilnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Silakan terjemahan, silakan. Wahai manusia. Ulang lagi. Wahai manusia. Apa itu? Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Lanjutkan, belum poinnya, teruskan. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Teruskan. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Baik, poinnya sekarang. Bertakwalah kepada Allah. Lanjut. Yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Nah, di situ poinnya. Allah memerintahkan yaitu dalam ayat ini wal arham dan peliharalah hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Berarti dalilnya wajib karena perintahnya ada dalam Al-Qur'an. Berarti silaturahim ini wajib Bapak Ibu. Wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, kalau sudah ada orang yang menyolati mayit, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Lah silaturahim gak bisa gugur. Siapapun diantara kita wajib menjalin kekerabatan silaturahim. Berarti keluarga besar Bukit Sidrap ini termasuk silaturahim yang wajib hukumnya fardu ain. Itu dalil pertama dalam Al-Qur'an. Dalil yang kedua ada di hadis Nabi Sayang kitabnya enggak kita bawa ini ya, karena ini bukan majelis taklim rutin ini. Biasanya kalau Pak Gamal sudah biasa ngikuti kajian saya di Masjid Al-Muhajirin. Jadi semuanya kitab digelar, ya. Supaya apa kok kitab itu dibaca digelar? Supaya tidak boleh satu pun opini masuk dalam pengajian. Karena bicara agama bukan bicara akal atau opini. Agama ini produk wahyu. Makanya enggak boleh dengan mengatakan menurut saya, opini berarti. Dia harus mengatakan menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Ya. Nomornya nomor 436. Merinding saya kalau baca di sini. 436. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang ajal akan wafat, menjelang ajal, ternyata wasiat terakhir yang Nabi ucapkan sebelum Nabi meninggalkan kita, yang sering kali kita dengarkan kan wasiat Nabi terakhir itu kan salatlah, salatlah. Ternyata bukan hanya salat. Nabi itu ke saat ajal, mau meninggal dunia, beliau mengatakan sesuatu yang didengar oleh istri-istri Nabi yang lain. Bahkan beliau ulang-ulang sampai tidak terdengar lagi, alias betul-betul telah wafat. Jadi diulang-ulang sampai betul-betul enggak keluar, berarti sudah wafat. Apa yang Nabi ucapkan? As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum arhamakum. Diulang-ulang terus itu sama Nabi sampai enggak kedengaran lagi, berarti sudah meninggal dunia. Apa artinya Ustaz? As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum arhamakum. Artinya salatlah, salatlah. Jagalah budak-budak kalian, jangan zalim sama budak, dan silaturahimlah, silaturahimlah. Berarti wasiatnya Nabi tiga, salat, menjaga budak, jangan zalim, yang ketiga silaturahimlah. Berarti silaturahim itu wasiat khusus Nabi kepada kita. Makanya wajib hukumnya fardu ain, ya. Berarti Bapak Ibu yang dua bulan sekali pengajian ini, pertemuan Bugis Sidrap ini, berarti termasuk Bapak Ibu menjalankan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diistiqomahkan sampai kita menghadap Allah azza wa jalla. Baik, sekarang masuk materi nomor 3. Kan ada 5 yang mau saya sampaikan, 3 sekarang. Judulnya tetap hakikat silaturahim. Materi nomor 3 adalah keutamaan silaturahim. Ini sengaja saya sampaikan supaya kita lebih termotivasi lagi, yaitu sering mendatangi acara silaturahim. Sebab ada orang itu yang dia enggan untuk bersilaturahim. Ada keluarga itu yang kalau ditelepon, ya, nomor kita di reject. Tuh, sudah. Itu ya, kita undang enggak pernah datang. Ya, dia punya acara, dia enggak pernah mengundang kita. Ketemu di acara perhelatan, acara pernikahan, pura-pura enggak lihat kita. Oh, sudah. Jadi ada keluarga itu seperti ini, tapi di Bugis Sidrap enggak ada lah. Saya yakin kalau lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah yang rukun, masya Allah. Ya, seperti itu ya. Sebab ada keluarga itu sing kadang-kadang yang agak sombong. Kalau undangan yang ketempatan itu rumahnya kecil, gak mau datang dia. Gak datang. Alasannya parkir gak ada lah, macam-macam. Tapi kalau yang undang wong soge, yang kaya, oh teko banyak datang. Pasti panganannya enak-enak pasti. Ini kan pele-pele berarti. Lah ini kenapa kok seperti ini? Karena mereka belum tahu keutamaan silaturahim. Makanya saya akan tunjukkan apa sih keutamaannya silaturahim. Banyak Bapak Ibu, saya sebutkan beberapa saja ya, mudah-mudahan mewakili. Satu, yang pertama coba dibuka Shahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Kitabnya dibuka Shahih Targhib wa Tarhib jilid 5, nomornya 2520. Baca 2520 Shahih Targhib wa Tarhib. Ayo, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Enggak nyala lagi. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menuturkan. Selanjut, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Agar diangkat nanti suaranya ya. Apa kata Nabi? Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunassa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Silakan. Barang siapa yang suka agar rezekinya dilapangkan baginya. Ulang lagi. Barang siapa yang suka agar rezekinya dilapangkan baginya. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan. Lanjut. Dan ditangguhkan baginya ajalnya. Ajalnya ditangguhkan. Umurnya diperpanjang oleh Allah. Lanjut. Hendaklah. Maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang barokah semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan umur kita ini umur yang bermanfaat, umur yang barokah. Allah berikan kita umur panjang tapi digunakan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ini yang pertama, keutamaan silaturahim yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa keutamaannya? Keutamaan yang kedua dari silaturahim adalah, nah, yang kedua adalah orang yang menjalin silaturahim maka dijamin masuk surga. Sebab orang masuk surga. Mana dalilnya kalau silaturahim itu dijamin oleh Nabi, orang itu pasti masuk surga. Makanya saya punya judul kajian silaturahim jalan menuju surga. Oh, itu ya. Lah salah satunya kalau pengin masuk surga ya silaturahim. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2523. 2523. Baca dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata. Baik, silakan langsung poinnya, pertanyaan seseorang, ya Rasulullah, ya, ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang bisa membuatku, ada gak? Ada. Silakan baca ulang lagi dari depan, Abu Ayyub, silakan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, ada seseorang bertanya, silakan. Bahwa seorang Arab Badui menampakkan diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat beliau dalam suatu perjalanan jauhnya. Lanjut langsung pertanyaannya, lalu dia berkata, apa itu? Wahai Rasulullah. Mic-nya. Wahai Rasulullah, terus beritahukanlah kepadaku apa-apa yang bisa membuatku makin dekat ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan apa yang bisa mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku dengan neraka. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Apa amalan yang bisa mendekatkan aku dengan surga, menjauhkan aku dari api neraka? Apa jawaban Nabi? Silakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri, kemudian melihat kepada para sahabatnya, kemudian beliau bersabda. Nah, langsung isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu, amalan yang bisa memasukkan ke surga. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Silakan. Kamu beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan apapun. Baik, kau beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Silakan. Menegakkan sholat. Sholat. Ya, nah, kalau ingin masuk surga, beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga. Waktu tiyaz zakat. Silakan. Membayar zakat. Bayar zakat. Terakhir, nomor 4. Watasilur rahim. Silakan. Dan menjalin hubungan kekeluargaan. Stop sampai di situ. Menjalin hubungan kekerabatan. Jadi gimana Bapak Ibu tadi amalannya apa saja? Kalau ingin masuk surga, yang mendekatkan kita dengan surga, nomor satu tadi apa? Beribadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Ya, ibadahnya murni, tidak bercampur syirik dan cabang-cabang syirik. Tapi maaf ini, masih banyak kaum muslimin itu yang dalam kehidupan sehari-harinya masih bercampur dengan kesirikan. Sadar tidak sadar, diakui ataupun tidak. Ingin tahu contohnya? Maaf ini. Ya, memang betul dia tidak menyembah kuburan. Memang betul dia tidak minta kepada orang yang telah mati. Betul. Tapi dia melakukan perbuatan yang perbuatan itu termasuk cabang syirik. Contohnya, contoh banyak. Misalnya mata kiri cedutan terus, apa katanya? Oh, dirasani, diomongin orang. Tangan kiri gatel terus, apa katanya? Bukan, memang kena penyakit kulit, Bapak Ibu sekalian, ya. Pakai baju kebalik, apa katanya? Loh, ya. Gigi atas patah, maka harus ditanam ke gigi bawah patah, maka harus ditaruh di atas, ya, supaya enggak hujan, celana dalam ditaruh di Banyak yang kayak begini, banyak. Apalagi kaitannya sama wanita hamil. Oh, banyak khurafat-khurafat tahayul yang menimpa sebagian kaum muslimin. Contoh, wanita hamil menyimpan peniti, menyimpan gunting, supaya tidak diganggu syaitan. Tapi insya Allah budaya Bugis nggak ada yang kayak gini kayaknya, ya. Ini di luar, ya, di luar Bugis Sitrap ini, ya. Contoh lagi, wanita hamil nggak boleh lihat orang jelek, nggak boleh. Kalau lihat orang jelek harus pegang perutnya sambil ngucapin apa itu, amit-amit. Coba kira-kira kalau orangnya dengar marah apa tidak? Marah lah. Ya, marah, ya. Maka enggak boleh, enggak ada kaitannya. Wanita hamil, mohon maaf, wanita hamil tidak boleh membunuh hewan karena dikhawatirkan nanti berpengaruh kepada anaknya. Wanita hamil dibacain surat Yusuf. Ya, dan dibacain surat Maryam. Harapannya kalau lahir anak laki supaya tampan seperti, ya, lihat papa mamanya, Bapak Ibu. Ya, kalau papanya ganteng, ya, mamanya cantik, kurang lebih sekitar itulah. Ya. Itu mau dibacain surat Yusuf 100 kali, ya tetap semua itu lihat orang tua. Makanya kata Nabi, kalau menikah apa kata Nabi? Cari yang cantik, cari yang tampan. Ya, untuk perbaikan keturunan, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti itu. Dan cari yang agamanya. Baik. Jadi nomor satu tadi apa? Amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Nomor dua apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat terakhir, menjalin hubungan silaturrahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya bertemu di kediaman Pak Gamal, tetapi nanti reuni bareng di surga Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan keutamaan nomor tiga terakhir. Keutamaan yang ketiga, keutamaan terakhir. Jazakallah khair. Terima kasih Bapak. Ya, keutamaan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Orang yang menjalin silaturrahim, maka Allah akan menghapus dosa-dosa besarnya. Dosa besarnya terhapus. Otomatis. Otomatis, Bapak Ibu. Orang yang menjalin silaturrahim, Allah ampuni dosa-dosanya, terutama dosa besar. Mana dalilnya? Ayo dalil. Coba dibuka kitab Shahih Targhib wa Terhib. Nomornya 2526, 2526. Minta tolong dibacakan Abu Hurairah 2526 dari Maimunah. Yang bawah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Ayo baca. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata. Agar diangkat suaranya, ulang lagi dari. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata. Kita dengarkan, silakan. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata. Baik, kita dengarkan, ya. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik. Apa yang ditanya laki-laki ini? Ya Rasulullah, inni aznabtu dzamban adziman. Apa itu pertanyaannya lagi-lagi itu? Sesungguhnya saya telah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Baik, ulang lagi mic-nya ini ya. Sesungguhnya saya telah melakukan sesuatu dosa yang sangat besar. Laki-laki ini berkata, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Fahli min taubati. Silakan. Apakah saya masih bisa bertaubat? Baik, coba-coba jawab. Ini ya, daripada putus-putus, coba diperbaiki dulu mic-nya, diperbaiki dulu. Iya. Sebab mengganggu kelancaran, iya. Ganti-ganti baterai mungkin, ganti baterai. Coba. Cek. Yang ini baterainya. Iya. Yang ini baterainya, kalau yang besar. Cek satu, satu cek. Satu, satu. Pakai yang ini aja satu. Cek. Nah, matikan. Iya. Cek satu. Iya, iya. Terima kasih. Cek di satu. Nah, ulang lagi. Seorang laki-laki mendatangi Nabi. Silakan. Jangan dimatikan Abu Hurairah nanti. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, apa kata laki-laki itu? Sesungguhnya saya telah melakukan suatu dosa yang sangat besar, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Lanjut, fahalli min taubati? Silakan. Apakah saya masih bisa bertaubat? Apakah dosaku masih bisa diampuni? Taubatku diterima oleh Allah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat pertanyaan Nabi. Silakan. Maka beliau menjawab, Nabi tidak langsung mengatakan, ya, tobatmu bisa dia. Enggak. Bahkan justru Nabi kembali bertanya kepada orang itu. Apa kata orang itu? Silakan. Apakah kamu masih memiliki ibu? Ya. Sudah. Mic-nya ini cukup ini aja. Jangan dirubah-rubah lagi. Ya, mic-nya ini. Ulang lagi pertanyaan Nabi. Silakan. Maka beliau menjawab. Nah, ulang lagi pertanyaannya. Apa kata Nabi? Silakan. Apakah kamu masih memiliki ibu? Apakah engkau masih punya ibu? Nabi enggak tanya bapak. Enggak. Fahalli, ya. Apa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahallaka min ummin? Apakah kau punya ibu? Laki-laki itu menjawab apa? Silakan. Dia menjawab, tidak. Tidak, aku enggak punya ibu. Nabi tanya lagi, fahallaka min khalatin? Silakan. Beliau bertanya, ya, apakah kamu masih memiliki bibi atau saudara ibu? Nah, apakah kau masih punya tante? Tante yang dari jalur ibu. Itu kalau bahasa Bugis apa itu? Tante dari ibu itu apa? Tante juga ya? Tante ya. Tante, baik. Apakah engkau masih punya tante, tapi tante dari jalur ibu? Kalau orang Jawa bilang bude atau bule, tapi dari ibu, bukan dari ayah. Saudara kandungnya ibu. Nah, itu. Apa kau punya? Apa jawaban laki-laki itu? Dia menjawab, ya. Ya, aku punya tante, saudara kandungnya ibu. Kata Nabi, kalau ingin dosamu diampuni, taubatmu diterima, fabirroha. Silakan. Beliau bersabda, maka berbaktilah kepadanya. Maka berbaktilah. Berarti menjalin hubungan baik dengan tante, otomatis melunturkan dosa. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, masih banyak di luar sana, yaitu keponakan-keponakan yang sudah gak peduli sama tantenya. Gak peduli. Ini tantenya datang gak pernah ditanya, tante sehat, tante gimana kabar, dia asik main gamenya. Dia gak peduli, tantenya miskin gak peduli. Padahal berbuat baik kepada tante, melunturkan dosa. Dalilnya tadi kita dengarkan. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib tadi. Berarti intinya silaturahim itu peluntur dosa, ya. Baik. Ada lagi kemarin yang tanya kepada saya, Ustaz, saya itu punya tante, Ustaz. Tante dari mama saya. Mama saya itu punya saudara kandung. Cuman Ustaz, tante saya ini, Ustaz, kalau utang gak pernah bayar, Ustaz, masalahnya. Ya, kalau utang nggak pernah bayar, Ustaz. Makanya dia kalau masuk ke rumah saya itu saya intip dulu. Ya Allah, datang lagi, mesti utang ini, ya. Karena nggak pernah bayar, gimana? Tetap berbuat baik, jangan diputus. Karena itu melunturkan dosa. Oh, itu ya, baik. Kita lanjutkan. Sebab ada family itu, Bapak Ibu sekalian, family itu ada yang lisannya itu suka menyakiti kita. Ada. Contoh. Dia datang kalau ke rumah kita, itu langsung komen ke anak-anak kita. Anak-anak kita dikomen. Anakmu kok kuru-kuru? Ya. Kok kurus-kurus? Ya. Kamu gak kasih makan tak anakmu ini? Yuk coba. Sampai-sampai kita, tuan rumah, merasa, wis kamu gak usah datang deh, gak usah. Daripada kamu datang bikin hatiku sakit. Mending lebih baik orang lain yang datang gak pernah nyakiti hatiku. Daripada kau keluarga dekat suka nyakiti. Lebih baik gak usah datang sekalian. Akhirnya putus silaturahim. Macam-macam. Ya. Ada orang itu silaturahim tidak menjaga lisan. Ada. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tetap jalin hubungan baik karena itu jalan menuju surga. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Materi nomor 4. Apa itu nomor 4? Lah ini yang agak horor. Horornya di sini materi nomor 4. Apa nomor 4? Dalil-dalil haramnya memutus silaturahim. Mana dalilnya memutus silaturahim itu haram dan dosa besar? Ini di sini tak sebutkan ada 4 Bapak Ibu sekalian. Ada tiga saja yang saya sampaikan. Tiga, mudah-mudahan tiga ini mewakili. Nih, apa itu dalilnya? Satu, orang kalau suka mutus silaturahim, orang yang kepaten obor, nggak kenal family. Gak mau berapa ini menjalin kekerabatan. Apa dampak buruknya? Yang pertama adalah dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mana dalilnya? Pengen tahu kan? Di mana dalil yang menunjukkan orang memutus silaturahim maka dilaknat oleh Allah dan bukan hanya dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di hari kiamat bangkit dari kubur di hari kiamat dalam keadaan buta dan tuli. Padahal di dunia dia enggak buta. Di dunia dia tidak tuli. Ya, tapi bangkit dari kubur dalam keadaan buta dan tuli. Mana itu dalilnya? Ayo dibuka Al-Quran. Al-Qurannya dibuka. Firman Allah surat Muhammad. Surat nomor 47. Surat nomor 47. Muhammad. Ayatnya ayat yang ke-22 dan 23. Ini. 22 dan 23. Allah berfirman. Kita dengarkan murotalnya. Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Ya, silakan baca terjemah. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi. Lanjut. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Memutuskan hubungan kekerabatan. Bagaimana nasibnya orang itu nanti di akhirat? Silakan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Dikutuk oleh Allah. Selain dilaknat, lanjut. Lalu dibuat tuli pendengarannya. Terus. Dan dibutakan penglihatannya. Dibutakan, ditulikan. Padahal di dunia dia tidak tuna netra, dia tidak tuna rungu. Tapi di akhirat bangkit dari kubur gak bisa lihat. Kenapa? Suka mutus silaturahim, ribut sak duluran. Dan Bapak Ibu tahu apa yang menyebabkan ribut sak duluran? Masalah warisan biasanya. Masalah waris. Itu masalah waris. Itu penyebab pertama menjadi keretakan dalam silaturahim. Itu yang pertama. Makanya jangan sampai. Kenapa? Sekali ribut dengan family akan mendapatkan laknat dari Allah, dibutakan, ditulikan nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Nomor dua. Ini saya tidak tega baca nomor dua ini. Betul-betul tidak tega. Orang yang suka mutus silaturahim, maaf ya, harus saya sampaikan. Apa yang kedua? Seluruh amalannya enggak diterima oleh Allah. Anda mau umrah tiap bulan, hatta Anda haji tiap tahun, enggak diterima oleh Allah. Percuma. Anda hatam Quran tiap bulan, percuma. Anda infak miliaran, percuma. Gak diterima oleh Allah. Karena ribut satu nuran. Sama family gak tegur sapa. Ya. Sama family mereka tidak menjalin kekerabatan. Maka tidak akan diterima. Anda ribut sama tetangga, dampaknya gak kayak gini. Tapi ribut sama family, wah besar. Amalannya gak diterima. Rugi. Anda capek-capek ibadah tahajud tiap malam, gak diterima oleh Allah. Percuma. Ustadz ngomong begini ada dalilnya. Buka dalil. Sahih Targhib wa Tarhib kitabnya. Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 2538. 2538. Kita dengarkan. 2538. Baca Abu Hurairah yang keras. Dari mati lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan. Silakan. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan pelan-pelan tapi dikeraskan. Silakan. Sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam manusia diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Ulang lagi. Sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam atau manusia diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Amal Bani Adam, keturunan Adam, itu diterima oleh Allah tiap Kamis malam Jumat. Lanjut poinnya, silakan. Maka tidak akan diterima amal orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Tidak diterima amalannya orang yang memutus silaturahim. Tidak diterima. Makanya jangan ribut sama family. Jangan. Kenapa? Karena ini menjadi amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ribut sama tetangga gak kayak gini dampaknya. Tapi sekali ribut dengan keluarga, banyak besar dampaknya. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, yang sering kali terjadi itu adalah masalah waris biasanya. Kemarin ada yang datang kepada saya, cerita sedikit. Ada yang datang kepada saya, Ustaz, saya ini punya saudara kandung, Ustaz. Saudara kandung, jadi ayah saya ini punya anak 5, Ustaz. Saya ini anak nomor 5. Alhamdulillah Ustaz, ayah saya ninggalkan warisan banyak. Dan alhamdulillah kakak-kakak saya soge kabeh, gak ada yang miskin. Terus masalahnya apa? Masalahnya Ustaz, peninggalannya orang tua, peninggalannya papa sama mama, itu dikuasai sama kakak saya nomor 1. Sampai-sampai Ustaz, sampai-sampai dia menyewa pengacara seakan-akan intinya kami berempat ini bukan dulur kandung. Ya apa caranya itu miliknya dia semua. Ya apa Ustaz? Ini kalau saya manggil pengacara itu mulai RT, RW, lurah, saksi soalnya kan, termasuk sak pengacaranya masuk semua Ustaz, tak masukkan bisa. Saya urunan sama keluarga tak masukkan dia. Menurut Ustadz ini tak teruskan kasusnya, dia pasti kalah karena kita punya bukti. Dulur kandung dianggap orang luar. Bayangkan, ingin menguasai harta, masuk dia Ustadz, masuk bui dia. Sak pengacaranya bisa saya. Tak teruskan atau tak biarkan? Saya katakan biarkan. Urusan harta sama Allah nanti di akhirat. Yang penting jangan putus kekeluargaan. Iku kakakmu. Berarti tak biarkan Ustaz, biarkan. M-M-an loh Ustaz ini, bukan puluhan M, ratusan M ini angkanya Ustaz. Biarkan, dimakan-makan sendiri. Urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting Anda umrah tiap bulan, Anda haji tiap tahun, percuma gak diterima. Anda ribut sama kakak, percuma. Biarkan urusannya sama Allah. Kira-kira kalau itu menimpa kita, sanggup kita kayak gini? Insya Allah tidak sanggup karena lihat MM-an ini, ya Allahu Akbar, ya sudah jangan ribut sama family, ya sebab apa? Nah itu tadi ya dampaknya ini luar biasa, ya baik terus kita lanjutkan dampak buruk atau haram hukumnya memutus silaturahim. Yang ketiga tidak akan masuk surga. Orang mutus silaturahim tidak masuk surga. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2540 2540. Baca. Dari mana itu? Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Silakan. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Nunggu dulu itu, nunggu dulu proses. Ya. Cek. Berdirikan coba. Cek. Nah. Cek. Supaya connect. Iya, agak diginikan. Iya, silakan. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an bahwa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Silakan. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, enggak bisa masuk surga orang memutus silaturahim. Sekarang terakhir penutup materi, terakhir materi penutup karena waktunya mendekati zuhur soalnya. Materi terakhir, materi penutup adalah tips kiat-kiat silaturahim sesuai sunnah. Bagaimana sih supaya kita enggak kepaten obor, supaya enggak putus hubungan? Tipsnya apa, kiat-kiatnya? Nah, kiat-kiatnya ada beberapa Bapak Ibu. Saya sampaikan nomor satu. Nomor satu kiatnya. Tips yang pertama, pelajari nasab, garis keturunan. Mulai sekarang Bapak Ibu harus hafal nasab Bapak Ibu itu siapa. Minimal Bapak Ibu hafal 3 orang yang ada di atas Anda. Berarti 3 orang di atas Anda, bapak, kakek, sama bapaknya kakek. Minimal itu. Minimal. Ya, syukur-syukur kalau lebih. Bapaknya kakek. Lebih atas lagi. Syukur-syukur. Tak tes. Bapak nama siapa, Pak? Pak Andi. Pak Andi. Andi bin nama ayah. Kaimuddin. Pak Kaim berarti naik satu. Pak Kaimuddin. Pak Kaimuddin bin Haji Ani Suroribu. Baik. Terus kemudian setelah itu bin atasnya lagi. Nah, berarti sampai 2 ya. Paling tidak atasnya lagi. Sebab orang dulu biasanya kalau punya anak keturunan banyak-banyak. Ya. Oleh karena itu saya pernah diundang salah satu suku di negeri kita, acara halal bihalal, sampai ditaruh di sebuah gedung. Itu ya, Ustaz tahu yang datang ini berapa? Itu saya berdiri di podium itu ya kurang lebih 200-an lebih, mungkinnya 200, 400 Ustaz. Banyak ya. Ini siapa? Ustaz pengin tahu siapa semua ini. Iya, siapa ini? Ini semua masih family Ustaz, dari 5 nenek. 5 nenek 400. Ini enggak pakai ngundang tetangga. Acara walimah ini tok sudah beres ini. Wih, sekian banyak ini family. Iya Ustaz, karena di keluarga itu punya tradisi misanan, kawin sama misanan, punya anak ini nanti ini, kawinkan ini, punya anak ini. Jadi tidak ada orang lain di sini Ustaz. Semuanya ini keluarga semua. Kan boleh misanan sama misanan. Yang tidak boleh kan nikahi keponakan. Nah itu, bayangkan 400 family semua. Oleh karena itu, maka ayo pelajari nasab. Kita bukan ingin berbangga-bangga sama nasab seperti yang sering terjadi di YouTube itu atau di media sosial, bukan. Ini untuk supaya enggak kepaten obor. Ya, saya pernah ngisi pengajian di daerah Bangil, Pak. Cerita ini. Betul-betul testimoni. Saya alami. Saya duduk setelah khutbah nikah, saya diminta untuk ceramah nikah. Setelah selesai khutbah nikah, saya duduk, kanan kiri saya ada jamaah kita. Yang di sebelah kanan tanya kepada saya, Pak Ustaz, dalemi pundi, tinggalnya di mana? Saya di sepanjang, Pak. Loh, sepanjang mana? Saya sepanjang di daerah Kletek. Kalau panjenengan, Bapak tinggal di mana? Saya Pasuruan. Pasuruan mana, Pak? Ngobrol dia, Pasuruan sini, bla bla bla bla. Lah yang di kiri saya, rupanya lagi menyimak pembicaraan saya. Langsung dia memotong pembicaraan saya. Maaf, Pak Ustadz, saya potong ya. Gak apa-apa, Pak. Silakan. Pak, panjenengan tadi Pasuruan mana? Pasuruan ini. Loh, sebelah mananya? Sebelah sini. Loh, di situ kan ada rumah besar pojok sebelah sini sini. Loh, itu dulu rumah nenek saya. Loh, sampean anaknya siapa? Saya. Loh, berarti sampean saudara sama saya. 20 tahun enggak ketemu, ketemunya di situ. Jadi dua orang ini larangkulan di depan saya. Ya ini dalam hati saya, ini yang namanya kepaten obor. Ketemunya di situ. Makanya pelajari nasab. Asal usul saya dari siapa. Apalagi orang dulu nikah itu kadang lebih dari sekali ya. Istri satu, istri dua, punya anak semuanya. Ini ibu yang nomor ini anak dari ibu yang ini anak, nyambung terus. Maksudnya jangan kepaten obor ya. Total keluarga Bukit Sidrap ini berapa Pak Gamal? Total gak pernah ngitung Pak Gamal ya? Gak pernah ngitung ya? Ratusan ya? Oh Masya Allah ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan rukun sampai nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Baik, nomor dua. Oh dalilnya dulu mana? Kok kita disuruh mempelajari nasab? Mana dalilnya? Dalilnya silakan bisa dibuka dalilnya. Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2520. Yang poin B. 2520 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo baca. Dari sahabat. Sebentar. Bisa. Cek. Ya. Dari sahabat. Nah itu ya, silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Pelajarilah. Rasulullah SAW bersabda. Isinya langsung. Pelajarilah dari nasab kalian. Ulang lagi. Pelajarilah dari nasab kalian. Kenapa disuruh mempelajari nasab? Yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kekeluargaan kalian. Tuh, bisa nyambung silaturahim. Jadi tips pertama, maka pelajari nasab. Yang kedua tipsnya, lah ini. Mulai ini, nomor dua ini. Ini agak berat ini, tapi ini tipsnya ini. Apa yang nomor dua? Balaslah keburukan keluarga kita dengan kebaikan. Semua keburukan yang dia lakukan kepada kita, maka jangan dibalas dengan keburukan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Diundang gak pernah datang. Ditelepon, di reject. Bahkan nomor kita diblokir. Oh, sudah ya. Kita masukkan grup, live dari grup. Kita datang ke rumahnya, pintu rumahnya digembok, dikunci. Dia punya acara, kita tidak pernah diundang. Kita punya acara, kita undang dia, dia tidak mau datang. Ketemu di acara pernikahan, walimah pura-pura enggak lihat kita. Apakah kita putus Ustaz? Jangan. Tetap silaturahim. Sanggup kira-kira? Insya Allah tidak sanggup Ustaz ya. Gimana? Ya insya Allah sanggup. Berat memang, berat itu ya, berat ya. Baik, Bapak Ibu tahu hakikat silaturahim itu apa? Nih, ayo dibuka. Sahih Tarhib wa Tarhib. Nomornya 2533, 2533. Kita dengarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Silakan. Dari Abdullah bin Amr. Ya Abdullah bin Amr maksud saya, silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakin huwa alladhi walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Silakan. Orang yang menjalin silaturahim itu bukanlah orang yang membalas silaturahim orang lain. Ulang lagi. Cek. Oh ya, silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, orang yang menjalin silaturahim itu bukanlah orang yang membalas silaturahim orang lain. Baik, Pak, Bu, mohon maaf. Silaturahim itu kata Nabi bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain kepada kita. Contoh-contoh, kalau saya baik dengan Anda, Anda baik dengan saya, bukan silaturahim. Tetapi silaturahim itu, lanjutkan terus. Akan tetapi orang yang menjalin silaturahim itu adalah orang yang apabila diputus hubungan ke silaturahimnya, maka dia menyambungnya. Baik, memang mengganggu memang. Iya, karena mic-nya enggak lancar. Iya. Akan tetapi silaturahim itu adalah orang yang menyambung kembali hubungan yang terputus. Jadi maaf ini, maaf. Kalau saya jahat kepada Anda, saya tidak mau menyapa Anda, tapi Anda tetap baik dengan saya, itu yang namanya silaturahim. Itu yang namanya added value, nilai tambah. Nih contoh, ini terutama bapak-bapak ini, pecinta bola. Yang pecinta bola, saya mau tanya, kita nonton bola, big match ini ya. Ini pertandingan besar, ini pukul 2 dini hari biasanya kan. Big match, ternyata hasil akhir, skor akhir 0-0. Kira-kira penonton kecewa atau tidak? Ya kecewalah. Sudah ditunggu 90 menit, 1 jam setengah, hasil akhir 0-0. Yang diinginkan oleh penonton, salah satu kesebelasan, ada yang unggul. Itulah orang silaturahim kayak begitu. Anda baik, saya baik, 0-0, 0-0. Tapi Anda jahat, saya tetap baik. Anda tidak mau menyapa saya tetap baik. Itulah yang namanya 1-0, added value. Sanggup kira-kira? Insya Allah tidak sanggup. Ya. Insya Allah sanggup. Ya, harus sanggup. Ya, baik. Terakhir, tips nomor 3. Tips nomor 3. Bersilaturahim sesuai sunnah. Yang ketiga adalah ini. Ini jarang ini kita lakukan ini. Apa itu? Berikan hartamu kepada keluarga terlebih dahulu. Maaf. Masih banyak orang di luar sana yang kalau sama teman-temannya royal, tapi sama keluarga bakhil, pelitnya setengah mati. Kalau Anda ingin sedekah, sama keluarga dulu, bukan orang lain. Anak yatim yang harus Anda santuni, anak yatim yang dari keluarga, bukan anak yatim yang di panti-panti. Salah. Ini proposal pembangunan masjid masuk, tutup. Proposal apa ini, pembangunan panti asuhan masuk, tutup. Proposal pembangunan rumah takfidz pondok pesantren, tutup. Begitu keponakannya tidak bisa sekolah karena belum bayar SPP, ya dibiarkan begitu saja, pura-pura. Apa katanya dia? Maaf, nggak ada uang, nggak ada uang. Ya, usaha lagi sepi. Coba kalau orang lain yang masuk, kau butuh apa masjidmu? Keramik berapa meter keramiknya? Sekian meter, tutup, tak transfer engguk. Begitu misanan yang datang minta bantuan, kadang-kadang uang. Ini bukan silaturahim. Silaturahim itu dulukan keluarga. Keluarga itu didulukan sebelum orang lain. Mana dalilnya? Tulis. Baca Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Buka kitab yang jilid 2. Jilid 2. Nomornya nomor 892 dan 896. Ayo. 892, 896. Setelah itu kita akhiri pengajian kita karena memang sudah tuntas ya. Silakan. Dari Salman bin Amir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Sedekah kepada orang miskin adalah satu nilai sedekah. Sedekah kepada orang miskin pahalanya satu. Teruskan. Sedangkan kepada kerabat adalah dua nilai. Nah, apa pahalanya dapat dua kalau sama keluarga? Pahala apa? Yaitu sedekah dan jalinan silaturahim. Nah, pahala sedekah dan pahala jalinan silaturahim. Terus 896, silakan. Dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, tidaklah seorang kerabat mendatangi kerabatnya meminta kelebihan yang Allah berikan kepadanya, terus lalu dia pelit. Pelit terus tidak memberi untuknya, maka kecuali Allah akan mengeluarkan untuknya dari jahanam seekor ular yang disebut sebagai suja. Nah, terus ular besar yang mendesis dengan lidahnya dan melilitnya. Nah, akan melilitnya. Jadi kalau family datang minta bantuan, ternyata dia gak bantu, maka dia akan dililit dengan ular-ular neraka. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan silaturahim ya, keluarga besar Bukit Sidrap ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukan hanya di majelis ini saja kita dipertemukan, tapi sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan penutup majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.